Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan fasal yang beliau sebutkan, masih membahas permasalahan tentang sujud tilawah. Kata beliau, idza qara'a ayatas sajadah fis shalah qabla al-fatihah sajada bila khilaf. Apabila seseorang membaca ayat sajadah di dalam sholat sebelum surat Al-Fatihah, sajada bila khilaf, maka dia sujud. Ya, ini bila khilaf, tidak ada khilaf tentangnya. Malau qara'aha fi ruku awis sujud fa innahu la yajuz an yasjud. Berbeda halnya ketika dia membacanya ketika ruku' dan sujud, maka dalam keadaan demikian la yajuz an yasjud, tidak diperbolehkan baginya untuk bersujud. Ya. Nah, bahkan tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an fi ruku' was sujud. Li'annal qiyam mahallal qira'ah, karena berdiri di dalam salat itulah tempat seseorang membaca Al-Qur'an, ya. Nah. Walau qara'ah sajadah fahawa liyasjud. Fasyakka hal qara'al Fatihah fa innahu yasjudu litilawah. Dan seandainya seseorang membaca sajadah kemudian dia sujud. Ya, kemudian dia hendak turun untuk sujud. Fasyakka, kemudian dia ragu, hal qara'al Fatihah, apakah sudah membaca Al-Fatihah, fa innahu yasjudu litilawah, maka dalam keadaan seperti itu dia sujud. Nah, dia tetap sujud untuk sujud tilawah. Summa ya'udu ilal qiyam fa yaqra'u Al-Fatihah, kemudian kembali berdiri untuk dia membaca suratul Fatihah. Li'anna sujudat tilawah la yu'akhir, karena sujud at-tilawah itu tidak diakhirkan. Ya. Sujud tilawah itu dilakukan fauron, dilakukan langsung ketika seorang membaca sujud tilawah, ya dia langsung sujud. Tidak bisa ada jeda. Nah. Kemudian faslun, fasal yang berikutnya, qala rahimahullah, lau qara'a ayat as-sajdah fil bil farisiyah la yasjud indana kama lau fusira ayatus sajdah wa qala Abu Hanifah yasjud. Beliau sebutkan di sini, seandainya seorang membaca ayat sajdah bil farisiyah dengan bahasa Persia, ya, dengan bahasa Persia, la yasjud, maka tidak sujud, tidak disyariatkan sujud. Nah, bahkan tidak diperbolehkan ya membaca Al-Quran bi ghairi lughatil arabiyah, tanpa membaca Al-Quran selain dengan bahasa Arab, tidak diperbolehkan. Ya, dan telah kita lewati pembahasan ini. Naam, dalam pembahasan membaca Al-Quran dengan ajam, ya, tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian para ulama, ya, mereka pun mengingkari adanya terjemahan Al-Quran. Ya, nah, kalau kita baca akwal ucapan para ulama salaf dahulu, itu mereka sangat banyak mengingkari, bahkan harokat, ya, memberikan harokat, memberikan titik pada Al-Quran juga tidak boleh sebagian, ya. Nah, sebagian ulama itu berpendapat tidak boleh, Al-Quran harus dibiarkan apa adanya, tidak boleh ada campuran-campuran yang lainnya. Nah, tapi wallahu alam, ya, karena mungkin ada kemaslahatan yang besar, ya, sehingga para ulama sebagian, ya, membolehkan untuk adanya terjemahan Al-Quran. Nah, ya, akan tetapi, naam, terjemahan Al-Quran itu hendaknya disendirikan, ya, disendirikan. Nah, sekarang ini ada sebagian mushaf yang menerjemahkan Al-Quran per kata, ini terjemahan per kata, ini muskilah, ya, ini sesuatu yang muskilah. Bagaimana Al-Quran bisa diterjemahkan per kata? Tidak bisa, ya, bahasa Arab itu nggak bisa diterjemahan kata per kata, ya, dia harus tidak akan bisa kita pahami maknanya kecuali ada rangkaian kalimatnya. Ini ada terjemahan, sebagian terjemahan, ya, mungkin di sebagian kita juga ada, ya, Al-Quran dengan terjemahan perkata. Ini wallah alam, ya, suatu yang muskilah. Naam, yang sebaiknya tentunya, ya, kita menggunakan Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, apalagi untuk menghafal, ya. Naam, adapun tafsir, para ulama memberikan kelonggaran, ya. Kalau tafsir beda, ya, terjemahan dengan tafsir itu beda. Kalau terjemahkan kan, terjemahan itu apa istilahnya, memindahkan atau mengartikan bahasa Arab, ya, ke bahasa masing-masing, daerah masing-masing. Adapun kalau tafsir, ya, penjelasan, ya. Nah, tafsir itu penjelasan ayat. Nah, ini maka lau qara'a ayata sajadah bil farisiyah la yasjud, seandainya seorang membaca sajadah dengan bahasa Persia, tidak disyaratkan untuk sujud, ya. Kama lau fusira ayatu sajadah, sebagaimana seandainya ayat sajadah itu ditafsirkan, ya, konteksnya menjelaskan, menafsirkan. Nah, wa qala Abu Hanifah yasjud, sementara Abu Hanifah mengatakan yasjud. Nah, mungkin beliau membawakan fasal ini karena ada pendapat yang berpendapat sujud, yaitu pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Makanya beliau bawakan fasal secara khusus di sini, ya. Nah, qala rahimahullah faslun idza sajada al-mustami' ma'al qari' la yartabitu bihi wa la yanwil iktida'u bihi wa lahu ar-raf'u minas sujudi qablahu. Apabila seorang mustami', seorang pendengar, dia sujud bersama qari, la yartabitu bihi wa la yanwil iktida'u bihi, yang dia tidak ada kaitannya dengan qari tersebut, ya, jadi dia mendengar, ya, hanya sekedar mendengar, ya, bukan mendengar seorang yang memang memperhatikan, tapi dia mendengar, sekedar mendengar. Nah, walayan wil iktida ubihi, dan mustami tersebut tidak meniatkan untuk mengikuti si qari tersebut, ya, walahu raf'u minas sujudi qoblahu, maka bagi mustami boleh baginya untuk mengangkat, ya, untuk bangkit dari sujud sebelum qari'nya. Ya, beda halnya dengan orang yang memang mendengar dan memperhatikan si qari. Contohnya ya seperti kita musami, ya, kita menasmi santri misalnya. Santri baca ayat sajadah, ya, kemudian sujud misalnya, maka ya musaminya ikut sujud juga. Ya, mengikuti si qari'nya. Baik, tapi kalau sekedar mungkin mendengar, ya, hanya sekedar mendengar sekilas, kebetulan dia mendengar qari'nya pas baca di ayat sajadahnya, maka boleh baginya untuk bangkit dari sujud sebelum qari'. Baik. Kemudian faslun la tuqrahu qira'atu ayat as-sajadah. La tuqrah qira'atu ayat as-sajadah lil imam indana. Sawa'un kanat salatu sirriyah au jahriyah. Wa yasjudu mata qara'aha. Tidak dimakruhkan membaca ayat sajadah bagi imam, ya, menurut madhab kami, itu madhab al-imam Syafi'i. Sawa'un kanatis sholatu sirriyah au jahriyah, baik di dalam sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah, ya, maka tidak dimakruhkan. Wa yasjudu mata qara'aha, dan seorang, ya, boleh baginya untuk sujud kapan dia membacanya. Nah, ini menurut madhab Syafi'i. Nah, permasalahan ini terdapat khilaf, ya, yang beliau sebutkan. Wa qala Malik yukrahu dzalika mutlaqan. Sementara madhab al-Imam Malik, ya, beliau berpendapat yukrahu dzalika mutlaqan. Yang demikian itu dimakruhkan. Jadi madhab Maliki, ya, mereka berpendapat makruh bagi imam untuk membaca ayat sajadah di dalam sholat. Naam. Wallahualam, mungkin alasannya, ya, dikhawatirkan akan menimbulkan takhlid, ya, menimbulkan kebingungan bagi si makmum, bagi para makmum. Naam. Wa qala Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah, ya, berpendapat yukrahu fisriyah dunal jahriyah. Madhab Abu Hanifah, ya, berpendapat dimakruhkan khusus pada sholat sirriyah, ya, selain sholat jahriyah. Naam. Sementara madhab Hambali, yang tidak dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, disebutkan dinukilkan dari kitab Al-Majmu', ya, dan Tuhfatul Muhtaj. Amma idza qara'aha fi shalah, ya. Adapun apabila seorang membacanya di dalam salat because disujudi faqat, dengan tujuan hanya untuk sujud, ya, dengan tujuan hanya untuk sujud. Fayuhramu wa tubtilu salatuhu idza 'alima wa ta'ammad. Maka keadaan seperti ini, ya, itu diharamkan dan batal salatnya kalau dia mengetahui dan sengaja. Wa mithluhu lawiktada bil imam fi subuhil jum'ah li fardhi sujudi faqat atau li ghardi sujudi faqat. Nah, li fardhi sujudi faqat. Demikian pula apabila seseorang, ya, mengikuti imam pada salat subuh Jumat hanya dengan tujuan untuk sujud saja, ya, hanya bertujuan untuk sujud saja karena menganggap sujud di hari Jumat itu wajib. Nah, ini menurut sebagian batal sholatnya. Nah, amma law qara'aha bi qasdi sujud wa ghairihi min mandubatil qira'ah awis shalah fala butlana wala karahah. Ya, limasyru'iyatihi hina idin. Nah, adapun seandainya seseorang membaca dengan tujuan sujud dan selainnya dari perkara-perkara yang sunnah, ya, dari sunnah-sunnah qira'ah, ya, ataupun sholat, maka tidak ada, maka sholatnya tidak batal dan tidak makruh, ya, dan tidak makruh. Naam. Nah, ini, ya, jadi sebagian berpendapat batal kalau hanya tujuannya membaca ayat sajadah itu khusus untuk sujud. Nah, kita membaca ayat sajadah di hari Jumat bukan karena sujud, tapi karena memang disunahkan, ya, disunahkan untuk membaca suratus sajadah alif lam mim tanzil di rokat yang pertama dan al-insan di rokat yang kedua, karena sunnah, bukan karena sujud, ya, bukan karena kewajiban untuk sujud. Nah, ya, yang ini banyak disalahfahami oleh, ya, sebagian kaum muslimin, orang-orang awam, ya, yang mereka menganggap sujud di hari Jumat itu wajib. Nah, ya, sujud di hari Jumat itu wajib. Ini menurut mereka, ya, yang akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Misalnya hanya membaca ayat sajadahnya saja, ayat yang ada sajadahnya saja yang dibaca, ya. Nah, atau membaca surat lain selain surat as-sajadah, yang penting di situ ada sajadahnya. Nah, ya, ada unsur takalluf. Nah, unsur membebani diri. Yang seperti ini tidak disyariatkan, ya, bahkan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, ya, jadi membaca ayat sajadah di hari Jumat ya bukan bertujuan untuk sujudnya, tapi memang mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah membaca ayat sajadah di sholat subuh hari Jumat. Taib. Naam, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bercerita, ya, di salah satu kaset beliau Silsilah Huda wan Nur, ya, suatu ketika beliau mengimami di satu daerah, ya, beliau menjadi imam di suatu tempat, ya, kebetulan beliau mengimami di hari Jumat subuh. Nah, di subuh hari hari Jumat. Nah, dan beliau ketika itu membaca surat Yusuf, ya, membaca surat Yusuf. Nah, ketika beliau hendak ruku, itu makmumnya semuanya sujud. Ini, ketika beliau takbir untuk ruku, baca surat Yusuf nggak ada sajadahnya di situ, ya. Maka ketika beliau takbir ruku, para makmumnya sujud. Nah, ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan ada pemahaman yang salah, yang mereka menganggap sujud di hari Jumat itu wajib. Nah, sehingga sudah menjadi kebiasaan, ya, takbir yang pertama itu mesti sujud, sujud tilawah. Nah, ini sementara Syekh Al-Albani rahimahullah hendak menepis anggapan bahwa membaca ayat surat sajadah itu wajib. Itu tidak wajib, ya, bukan sesuatu yang wajib, akan tapi mustahab, ya, sesuatu yang sunnah. Ini, ya, hendaknya seorang, ya, sering membaca sajadah, ya, kadang-kadang, ya, diselingi surat-surat lain, ya, tidak mesti setiap Jumat, ya. Naam, ini bukan sesuatu yang wajib. Demikian pula sujudnya, ya, apalagi sujud. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari sekian banyak jalur-jalur, ya, dari sekian banyak jalur yang naam menyebutkan riwayat tentang bacaan Rasulullah SAW di hari Jumat, ya, dalam membaca surat As-Sajdah tidak didapati satupun hadis yang menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika membaca ayat sajadah di hari Jumat, ya. Walaupun tentunya kalau semisal imamnya sujud, ya makmum tetap harus mengikuti sujud, ya. Nah, dan tidak mengapa ya, ada khilaf, ya. Jumhur berpendapat bahwa disyariatkan sujud. Sementara sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak disyariatkan sujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kemudian nah, wa qala Abu Hanifah yukrahu fi sirriyah dunal jahriyah. Sementara Abu Hanifah berpendapat dimakruhkan membaca sajadah di sholat sirriyah, adapun sholat jahriyah diperbolehkan. Wallahu alam, yang akrab di sini yang lebih mendekati yang rajih adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, ya, pendapat madhab Asy-Syafi'i yang disebutkan Imam Nawawi di sini, ya, bahwa membaca surat atau ayat sajadah itu diperbolehkan bagi imam baik di sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, ya. Nah, kalau sholat jahriyah mungkin sudah biasa, ya. Lantas bagaimana kalau imam membaca di sholat sirriyah? Sementara sholat sirriyah kan gak kedengaran, ya. Nah, maka sebagian ulama menjelaskan, seandainya imam, ya, seorang imam mengimami sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asr misalnya, dan dia membaca surat sajadah, nah ketika sampai di ayat sajadahnya dianjurkan bagi dia untuk mengeraskannya sedikit, ya, dikeraskan supaya makmumnya tahu kalau dia sedang membaca as-sajadah, ya. Naam, agar tidak terjadi takhlid. Nah, tapi tentunya dalam hal ini juga kita lebih baik mengikuti apa, melihat keadaan, ya. Kalau seandainya yang diberikan itu akan menimbulkan kebingungan bagi makmumnya, ya, maka ya baca surat yang lain saja. Baik. Kemudian faslun, fasal yang berikutnya, la yukrah indana sujudut tilawah fil awqat allati nuhiya anis salati fiha. Tidak dimakruhkan menurut madhab kami, ya, sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat padanya. Nah, ini tidak dimakruhkan, ya, melakukan sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, nah itu waktu kapan saja? Ini rojah ini, ya. Mungkin sudah lewat ini pembahasannya, ya. Pembahasan Kimu Yasar mungkin, ya. Nah, siapa nih? Raffi. Sebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Hah? Ada berapa itu? Tiga waktu, ya? Tiga waktu. Nah, waktu kapan saja? Hah? Kita tanya Ikhwan nih. Orga. Nah, sebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Gimana? Sebelum duhur, ya, ketika matahari posisinya lagi di atas, ini waktu istiwa, ini dilarang sholat, ya, sampai mataharinya sudah bergeser zawal. Kemudian, nah, ba'da al-'asr, ya, kemudian, nah, ba'da subuh, ini waktu-waktu yang dilarang sholat, kecuali sholat-sholat yang dzatul asbab. Ya, sholat-sholat yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid diperbolehkan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Dan ada khilaf juga, ya, ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat tetap dilarang. Tapi yang rajih wallahu alam, itu tidak dilarang, ya. Demikian pula sholat qadha, ya, bagi orang yang tertinggal atau terluput dari sunnah qobliyah fajar, ya, ketika seorang misalnya dia tertinggal dari sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah fajar, maka diperbolehkan baginya untuk mengqadha setelah sholat langsung, ya, mubasyarah, langsung setelah selesai sholat subuh, ya, dia dzikir sejenak, kemudian dia sholat, diperbolehkan, ya. Walaupun yang lebih afdol, kata para ulama, ya, dia mengakhirkan sholatnya. Nah, ketika matahari sudah naik. Nah, ini sama dengan pembahasan sujud tilawah. Nah, maka tidak dimakruhkan, kata Imam Nawawi, sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Wabihi qala Syabi wal Hasan al Basri wa Salim bin Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'yi wa Malik fi ihdar riwayatain. Ya, ini pendapat Al Imam Syabi dari kalangan tabi'in, Al Hasan al Basri, ya, Salim bin Abdullah, ya, demikian pula Al Qasim bin Muhammad, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, Abu Hanifah, dan para ulama madhab ashabur ra'i, ini madhab Hanafi, dan pendapat Malik di salah satu riwayat. Wa kariha dzalika ta'ifatun minal ulama'i minhum, sementara sebagian para ulama memakruhkan, ya, mereka memakruhkan seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Malik fi riwayatil ukhra wa Ishaq bin Rahuyah wa Abu Thawr. Dan wallahu alam, yang akrab, yang lebih mendekati yang rajih di sini pendapat yang pertama, ya, bahwa tidak dimakruhkan seorang sujud tilawah, ya, mutlakan, secara mutlak, karena sujud tilawah itu berbeda dengan sholat, ya. Berbeda dengan sholat. Sujud tilawah itu bukan sholat. Nah, ini. Bukan sholat. Sehingga tidak disyariatkan sebagaimana disyariatkannya sholat. Kalau sholat, ya harus berwudu dan seterusnya. Sementara sujud tilawah tidak mesti harus berwudu. Nah, sehingga tidak dimakruhkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian faslun, la yakumur ruku' maqama sujud di tilawah fi halil ikhtiyar. Wahada madhabuna wa madhabu jamahiril ulama minas salafi wal khalaf. Nah, fasal yang berikutnya, kata beliau, tidak ruku itu tidak menggantikan kedudukan sujud tilawah, ya. Ruku itu tidak menggantikan kedudukan sujud tilawah fi halil ikhtiar, pada kondisi pilihan, yakni pada kondisi yang tidak darurat, ya, karena berbeda, ya, sujud dengan ruku, ya, berbeda. Nah, wahada madhabuna, dan ini madhab kami Syafi'i dan madhab jumhur para ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Waqala Abu Hanifah rahimahullah yaqumu maqamahu. Sementara Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat yaqumu maqamahu, ruku' itu bisa menggantikan kedudukan sujud tilawah, ya. Nah, wa dalilul jumhur al-qiyasu ala sujudis shalah, dan dalil yang menjadi sandaran jumhur para ulama adalah qiyas, ya, qiyas sujud di dalam sholat. Yani, kalau di dalam sholat itu sujud atau ruku tidak bisa menggantikan posisi sujud, ya, dan tidak bisa saling menggantikan. Nah, demikian pula di luar sholat, ya, seperti sujud tilawah tidak bisa digantikan posisinya dengan ruku. Nah, sementara Abu Hanifah berpendapat na'am itu bisa menggantikan. Nah, ya, kalau dalam sholat saja orang yang dalam kondisi udur, sakit misalnya, ya, maka disyaratkan bagi dia untuk sujud walaupun dengan menundukkan ya badannya dengan posisi yang lebih rendah dari posisi rukuknya. Nah, tidak cukup hanya ruku. Nah, tidak cukup hanya ruku. Tapi dia juga harus melakukan sujud sesuai kemampuannya. Ini dalam sholat. Nah, sehingga dikiaskan dengan hal ini, maka sujud tilawah juga seperti itu. Tidak bisa ya, seorang misalnya ya, seorang udur ini. Ini mungkin permasalahannya ketika seorang dalam keadaan udur tidak bisa sujud ya. Nah, maka ruku itu tidak bisa menggantikan sujud. Ya, dia harus sujud sesuai kemampuannya. Nah, sesuai kemampuannya. Walaupun tidak sampai menyentuh tempat sujudnya, tapi dia membungkukkan badannya lebih rendah dari posisi ruku. Nah, wa ammal ajiz anis sujud fayu'mi'u ilaih kama yu'mi'u bisujudis shalah. Adapun orang yang lemah, orang yang udur, tidak bisa sujud ya, dan keadaan sakit misalnya, maka dia cukup menundukkan atau membungkukkan badannya sebagaimana dia membungkukkan badannya ketika sholat dalam keadaan udur. Nah, ini ya. Nah, dan juga pembahasan ini wallahu a'lam mungkin beliau sebutkan karena ada khilaf juga. Kalau tidak ya sesuatu yang ma'ruf tentunya ya. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, terkhusus mazhab Abu Hanifah. Nah, taib. Kemudian fasal yang berikutnya fi sifatis sujud, tentang sifat sujud tilawah. I'lam anna sajid litilawah lahu halan. Ketahuilah bahwa seorang yang melakukan sujud tilawah itu ada dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharijus shalah. Keadaan yang pertama yaitu sujud tilawah di luar sholat. Ya, sujud tilawah di luar sholat. Wasani an yakuna fiha. Yang kedua sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ammal awal, adapun keadaan yang pertama, sujud tilawah kharijus shalah, di luar sholat. Faidha arada sujud nawa sujudat tilawah wa kabbara lil ihram wa rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi kama yaf'alu fi takbiratil ihram di shalah. Adapun apabila seorang sujud meniatkan sujud tilawah ya di luar salat, maka dia bertakbir ya, dia melakukan takbir seperti takbiratul ihram, yang takbir Allahu akbar, dan dia angkat tangannya ya, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ya, hadwa mankibai kama yaf'alu fi takbiratul ihram lis shalah, sebagaimana yang dilakukan ketika takbiratul ihram dalam salat. Summa yukabbiru takbiratan ukhra lil hawi ila sujud. Kemudian ya, dia melakukan takbir dengan takbir yang lainnya ketika turun untuk sujud. Nah, ketika turun untuk sujud. Wala yarfa'u fiha al-yad, dan dia tidak mengangkat tangannya. Wa hadhi takbiratu tsaniyah mustahabbah. Laisa bi syartin ka takbiratin sajdatan lis shalah. Sajdatat shalah. Dan ini takbir ya, yang kedua ini untuk sujud ini adalah mustahab, bukan syarat, seperti takbir sujud untuk sholat. Nah, ya, ini wallahu alam apa yang beliau sebutkan ini tidak dilandasi dalil, hadis-hadis yang sahih ya. Yani sujud tilawah kharijus shalah itu tidak disyaratkan bertakbir ya. Tidak disyaratkan bertakbir. Nah, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang takbir sujud tilawah itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya, Apalagi di sini beliau menyebutkan sampai dua takbir ya. Yang pertama takbiratul ihram seperti sholat, kemudian takbir untuk sujud. Maka Allah alam yang seperti ini tidak dilandasi hadis yang sahih ya, sehingga sujud tilawah di luar sholat ya tidak perlu bertakbir, seorang langsung sujud ketika membaca ayat sajadah. Amma takbiratul ula takbiratul ihram wa fiha salasatu aujuh li ashabina. Akan beliau merinci di sini ya. Adapun takbir yang pertama itu takbiratul ihram. Fa fiha salasatu aujuh li ashabina. Pada keadaan ini ada tiga apa? Ada tiga pendapat ya. Menurut ulama madhab kami, adharuha ya, yang paling zahir wa huwa qaulul aktsarin minhum, ini pendapat mayoritas mereka, innaha ruknun la yasihus sujud illa biha. Nah, pendapat yang pertama dari pendapat Syafi'i ya. Jadi di kalangan madhab Syafi'i juga ada tiga pendapat, istilahnya aujuh ya. Aujuh itu, wajahun itu adalah pendapat di dalam satu madhab yang berbeda-beda, namanya wajahun. Nah, pendapat yang pertama dalam madhab Syafi'i mengatakan takbiratul ihram itu ruknun, itu rukun. Ya, rukun yang mana sujud tilawah tidak sah kalau tidak didahului takbiratul ihram. Wasani yang kedua, annaha mustahabbah walau turikat sahas sujud. Kedua berpendapat itu mustahab, seandainya tidak dilakukan sujudnya tetap sah. Wa hadza qaul Syekh Abi Muhammad Al-Juwayni, ini adalah pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni ya, Abul Ma'ali rahimahullahu taala. Wa tsalits, pendapat yang ketiga dari madhab Syafi'i, laisat mustahabbah wallahu alam, tidak disunahkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat ya, bahwa yang demikian itu tidak disunahkan. Nah, ini ketika sujud. Summa in kana alladhi yuridu sujud qa'iman kabbara li ihram fi hali qiyamihi thumma yukabbiru li sujud fi inhitatihi ila sujud. Adapun apabila orang yang hendak sujud posisinya berdiri ya, kabbara li ihram fi hali qiyamihi, maka dia bertakbir untuk takbiratul ihram pada posisi berdiri. Kalau tadi posisinya duduk ya, seorang membaca ayat sajadah posisinya duduk kemudian dia melewati ayat sajadah, maka disyariatkan dia untuk berdiri takbiratul ihram ya, kemudian bertakbir lagi untuk sujud. Dan itu pendapat yang lemah ya. Kemudian yang berikutnya ini beliau sebutkan, seorang yang posisinya berdiri mau melakukan sujud tilawah, maka dia bertakbir untuk takbiratul ihram, thumma yukabbiru li sujud fi inhitatihi ila sujud. Kemudian dia bertakbir untuk sujud ketika dia hendak turun melakukan sujud. Ya, dan ini wallahu alam semuanya atau dua yang beliau sebutkan di sini pendapat yang tidak didasari na'am dalil yang sahih. Na'am. Taib. Summa in kana alladhi yuridu sujud wa in kana jalisan faqad qala jama'atun min ashabina yustahabbu lahu an yaqum fayukabbiru lil ihram qa'iman thumma yahwi lis sujud kama idza kana fil ibtida'i qa'iman. Apabila posisinya duduk ya, posisinya duduk, maka sekelompok dari ulama madhab kami berpendapat disunahkan untuk dia berdiri. Kemudian dia bertakbir ya, untuk melakukan takbiratul ihram ketika berdiri, thumma yahwi lis sujud. Kemudian dia turun untuk sujud. Kama idza kana fil tidai qa'iman. Sebagaimana apabila dia melakukannya ya di awal sekali dalam keadaan berdiri ya. Wallahualam ini cabang-cabang yang beliau sebutkan karena tidak ada landasan dalil yang sahih, maka tidak ada, tidak bisa kita na'am jadikan pegangan. Wa dalilu hadza al-qiyasu 'ala al-ihram was-sujud fi shalah. Dan dalil dari pendapat-pendapat ini adalah qiyas. Qiyas dengan takbiratul ihram, ya, was-sujud fi shalah dan takbiratus sujud di dalam salat. Jadi qiyasnya adalah qiyas salat. Nah ini. Ya. Ya. Jadi pendapat yang beliau sebutkan ini karena didasari pendapat yang mengatakan sujud tilawah itu seperti sholat, ya, sehingga melakukan sujudnya juga seperti di dalam sholat. Naam. Wa mimman nassa ala hadza wa jazama bihi min a'immati ashabina asy-syekh Abu Muhammad Al-Juwayni wal qadhi Husain wa sahibahu wa sahiba at-tatimmah wa tahdzib wal imam al-muhattiq abul qasim ar-rafi'i wa hakahu imamul haramain an walidihi syekh abi muhammad thumma anqarahu wa qala lam ara li hadha aslan wala dzikran. Naam, disebutkan oleh beliau di sini, ya, yang memastikan, yang menguatkan pendapat ini adalah ulama-ulama madhab syafi'i seperti abu muhammad al-juwayni, ya, al-qadhi al-husain dan seterusnya yang beliau sebutkan di sini. Tapi dihikayatkan dari oleh Imam Haromain bahwa orang tua beliau itu mengingkari. Jadi orang tua dari Abul Ma'ali Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni ini ulama besar madhab Syafi'i, ya. Orang tua beliau juga ulama. Itu mengingkari pendapat ini. Wa qala lam ara li hadza aslan wala dzikran. Aku tidak melihat, ya, tentang ini ada asalnya. Jadi tidak ada dalilnya dan tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis sama sekali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.